Ada Petraka juga ada siapa dia kalau bukan Twi Ratna New Palapa. Twi Ratna Gerry Mahesa. Spesial buat Petraka. Buat sayang-sayangku semua, ada Mr. Gerry Mahesa dan juga Miss Dwi Ratna. Thank you. dan aku telah menyatu. Terima kasih Mas Gary. Cocok ya. Itu tadi